الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan seluruh poin-poin yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala tentang rukun-rukun salat, demikian pula tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam salat. Dan sebelum kita melanjutkan ke poin-poin yang berikutnya tentang sunnah-sunnah salat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, perkara-perkara yang membatalkan salat, maka ada beberapa permasalahan yang penting, yang penting untuk kita bahas, yang tidak disinggung oleh Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Fiqhul Muyassar. Di antara permasalahan yang penting untuk kita ketahui tentang hukum bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam di dalam solat atau pada tasyahud yang terakhir, ini apa hukumnya? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semestinya penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar menyebutkan hal ini, menyebutkan permasalahan ini dalam kitabus salah. Namun saya melihat beliau tidak menyinggung sama sekali. Tidak disebutkan dalam arkanus salah, tidak disebutkan dalam hal-hal yang diwajibkan, dalam sunnah-sunnah salat pun tidak disebutkan. Sehingga penting sekali untuk kita ketahui apa hukum bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam di dalam solat, terkhusus pada tasyahud yang terakhir. Dalam hal ini ma'asyarakat rahimakumullah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada pendapat, antara pendapat yang mengatakan wajibnya dan pendapat yang mengatakan bahwa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah. Namun mereka sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat merupakan amalan yang disyariatkan, amalan yang dianjurkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa bersolawat di dalam solat hukumnya makruh. Tidak ada sama sekali. Mereka semuanya sepakat tentang disyariatkannya. Hanya yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib ataukah sunnah. Hukumnya wajib ataukah sunnah, berselisih. Dan mereka pun yang berpendapat wajib terbagi dua di antara mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan bukan hanya sekedar wajib, namun sampai kepada tingkatan rukun. Rukun di antara rukun-rukun salat. Dan sebagian dari kalangan para ulama berpendapat wajibnya dan tidak sampai kepada tingkatan rukun. Dan dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama bahwa mereka berpendapat wajibnya. Mereka berpendapat wajibnya dan merupakan salah satu dari rukun salat. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Asy-Syafi'iyah, dan demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat membela pendapat ini dan berpendapat wajibnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pendapat Al-Hanabilah, dan juga diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuya Ibn Al-Arabi dan yang lainnya, dan diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pendapat yang kedua mengatakan wajib namun bukan termasuk di antara rukun solat. Dan pendapat ini merupakan pendapat salah satu riwayat dari madhab Al-Hanabilah. Dan pendapat yang ketiga berpendapat bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah muakkadah dan tidak diwajibkan. Dan ini madhab al-malikiyah, demikian pula al-hanafiyah. Dan salah satu riwayat dari madhabul hanabilah, demikian pula pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnul Munzir, Sufyan al-Thawri, dan sebahagian para ulama menisbatkan pendapat ini kepada jumhur al-fuqaha, bahwa mereka mengatakan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah dan bukan satu hal yang diwajibkan. Adapun samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala berbeda-beda penukilan yang dinukilkan dari samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun penukilan yang terakhir pada saat beliau mengajar kitab Ar-Radu Al-Murbi', pada saat beliau membahas kitab Ush-Shalah dan sampai pada akhir pembahasan dari kitab Ush-Shalah dalam kitab tersebut, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah dan tidak wajib, karena tidak adanya dalil menurut beliau yang menguatkan pendapat yang mengatakan wajib. Ini yang diketahui dari akhir dari pendapat samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah li samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Namun pendapat-pendapat beliau sebelumnya dalam kitab-kitab beliau itu banyak sekali disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat wajibnya, bahkan berpendapat rukunnya, berpendapat wajib atau berpendapat bahwa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Dan dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sekian pendapat dari kalangan para ulama, yang zahir, yang rajih dari pendapat para ulama dalam hal ini adalah yang berpendapat wajib. Adalah yang berpendapat wajibnya. Dan demikian pula yang berpendapat rukun itu tidak jauh dari kebenaran. Ya, apabila mereka berpendapat bahwa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Hal ini berdasarkan beberapa dalil dari Al-Qur'an, demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan mengucapkanlah salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, para sahabat mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaih, fa kaifa nusalli alaih." Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Namun bersalawat kepadamu kami belum mengetahui. Maka ajarkan kepada kami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bashir bin Sa'ad, hadis Abu Mas'ud Al-Badri, pada saat Bashir bin Sa'ad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alayka. Fa kaifa nusalli alayka?" Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Jadi mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara bersalawat. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang dikuatkan oleh para ulama, ada tambahan sebagian riwayat disebutkan, kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah apabila kami mengucapkan salawat kepadamu di dalam salat kami. Di dalam salat kami. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka memahami bahwa termasuk di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat di dalam salat. Bersalawat di dalam salat-salat yang dikerjakan. Sebagaimana ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina?" Apabila kami bersalawat kepadamu di dalam salat kami. Dan tambahan riwayat ini disahihkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga menguatkan riwayat ini. Walhasil dari sini ma'asyiral rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa perintah bersalawat termasuk di dalamnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Tatkala Bashir menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada mereka, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwa para sahabat memahami termasuk di antara perintah bersalawat adalah bersalawat di dalam salat-salat. Demikian pula dikuatkan lagi dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat beliau sendiri yang bersalawat atas dirinya. Beliau sendiri yang bersalawat atas dirinya dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca salawat kepada dirinya alaihi salatu wassalam di dalam salat ditambah lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan wajibnya atau yang berpendapat rukunnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi hafizahullah taala beliau menisbatkan pendapat ini kepada beberapa sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka di antaranya ini pendapat Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Zaid, Asy-Sya'bi, Muhammad bin Ka'b al-Quradi, Abu Ja'far al-Baqir, ya, dan yang lainnya dari para a'immah yang telah kita sebutkan, Ishaq bin Rahuya, na'am, kemudian Ibnu al-Mawwaz dan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan kuatnya dalil yang mengatakan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib atau bahkan rukun dari rukun-rukun salat. Apabila seorang meninggalkannya, maka tidak sah salatnya. Dia harus mengulangi salat tersebut apabila dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengulas pembahasan tentang hukum bersalawat di dalam salat ini panjang lebar sekali dan beliau menguatkan pendapat dan menyebutkan dalil-dalil pendapat yang mengatakan bahwa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat adalah wajib dan beliau membela al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan membantah orang yang mengatakan bahwa tidak ada satupun sebelum Imam Syafi'i yang berpendapat wajibnya. Maka beliau membantah pendapat ini. Bahkan tidak demikian, yang masyhur dari kalangan para sahabat justru mereka berpendapat wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Demikian pula Al-Allamah Muhammad Al-Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, beliau juga membela pendapat yang mengatakan wajibnya dan membantah pendapat-pendapat yang mengatakan sunnah dengan alasan bahwa tidak disebutkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis tasyahud. Tidak disebutkan. Maka para ulama membantah tidak disebutkannya, tidak menunjukkan wajibnya. Sebagaimana ketika itu tidak disebutkan pula ucapan salam. Mengucapkan salam di dalam sholat. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis tasyahud. Namun mengapa para ulama menghukumi wajibnya, bahkan menghukumi rukunnya. Menghukumi rukunnya. Maka tidak disebutkan dalam hadis tasyahud, bukan berarti tidak dihukumi wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika itu para sahabat mereka hendak menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka lafaz-lafaz tasyahud sebagaimana yang disebutkan. Mereka tidak menerangkan tentang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini kesimpulan dari apa yang kita bahas, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, salat hukumnya wajib diucapkan pada saat tasyahud sebelum kita salam, yaitu pada saat tasyahud yang terakhir. Lalu apa hukumnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal, pada salat-salat yang memiliki dua tasyahud? Ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wa ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.